Mitra Bisnis, pemerintah menetapkan penyesuaian tarif tenaga listrik tiap bulan untuk konsumen rumah tangga besar, bisnis menengah, bisnis besar, dan kantor pemerintahan skala sedang. Penyesuaian tarif itu akan ditetapkan PLN berdasarkan nilai tukar rupiah, harga minyak mentah, dan inflasi. Dengan demikian, tiap bulannya tarif listrik dapat berubah-ubah. Dan untuk mengulas lebih lanjut mengenai hal ini, segera kita berbincang dengan ekonom Faisal Basri. Pak Faisal, bagaimana Anda melihat penyesuaian tarif listrik ini? Tarif listrik itu kan masih kompetitif. Masalahnya adalah ketidakberanian pemerintah untuk menaikkan tarif 450 KVA itu. Jadi subsidi listrik itu hampir separuhnya di 450 KVA. Hampir separuhnya. Sejak tahun 2003 tidak pernah naik untuk 450 KWA. Sejak 2003. Jadi harganya cuma 2 sen dolar. Ongkosnya 9 sen dolar. Nah, mau diutak-atik bagaimanapun tarif listrik tetap akan membelenggu. Dan ini tidak sehat. Alasannya untuk orang miskin. Enggak kok. Kalau kita betul-betul orientasi orang miskin, bebaskan saja udah. Gratiskan untuk orang miskin sampai pemakaian tertentu. Di atas itu dia bayar dengan harga benar supaya orang miskinnya juga hemat listrik, gitu-gitu kan. Nah, akibatnya sekarang apa? Karena ini tidak dibenahi, tidak diutak-atik. Yang diutak-atik adalah tarif industri, tarif bisnis, gitu-gitu kan. Nah, jadi nggak fair menurut saya. Di tengah bebannya yang makin lama makin meningkat. Tapi kalau dilihat dari perbandingan dengan negara-negara lain, memang masih kompetitif. Tapi yang dihadapi oleh dunia usaha kan kok bertubi-tubi gitu kenaikannya itu. Nah, tinggal bagaimana. Kan sebetulnya upah itu sama listrik bisa diserap kalau misalnya logistik cost yang 20% dari PDB itu bisa diturunkan jadi 10%, lenyap semua. Jadi coba bayangkan Anda kirim barang dari Kerawang ke Tanjung Priok itu ongkosnya lebih mahal dari kirim barang dari Jakarta ke Singapura. Ini yang dibenahi oleh pemerintah supaya dunia usahanya bisa bernafas, tidak megap-megap seperti sekarang yang mereka tahu naik semua beban tapi hambatan tidak berkurang. Nah, ini yang ingin diselesaikan oleh Jokowi ini. Demikian Faisal Basri. Saya Mandariska.